bersyukur pastinya untuk diri sendiri. Jangan engkau mencoba menduakan Maha Esa, karena itu sebenarnya kezaliman paling nyata. Minta keampunan pun darinya, andainya engkau bersalah. Allah menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat dan berserah. Segala kebaikan, jauhi larangannya, bersabar atas ujian. Mentaati keduanya, jadikanlah amalan.